الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد من يقرأ الحديثين dua hadis تفضل siapa yang baca dua hadis yang kemarin dipelajari pekan lalu من سيقرأ فليرفع يده yang baca silakan angkat tangannya. Ayo. Dua hadis, hadis Aisyah dan juga hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhuma. Baik, kalau enggak ada kita lanjutkan. Hadis yang berikutnya. Al-muallif Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala masih menjelaskan atau masih dalam babnya yang beliau tulis. Yuktabu lil maridhi ma kana ya'malu wa huwa sahih. Akan ditulis bagi orang yang sakit amalan-amalan yang biasa dia kerjakan pada masa sehatnya. Akan tapi secara umum pembahasan ini masih dalam pembahasan tentang keutamaan-keutamaan orang yang sakit. Fadha'il al-mardha, keutamaan-keutamaan atau kebaikan-kebaikan yang ada yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi orang-orang yang sakit. Maka dari itu ketika kita melihat akhir-akhir dari bab ini, kita lihat hadisnya masih berkaitan walaupun tidak berkaitan erat dengan akan ditulisnya pahala orang yang sakit. Amalan-amalan yang biasa dia kerjakan pada masa sehatnya, tetapi hadis itu masih berkaitan dengan bahwasanya orang yang sakit banyak kebaikan yang ada untuknya, yaitu kafarah yang terbesarnya, di antara yang terbesarnya. Tapi kita lanjutkan hadis yang berikutnya sebelum memasuki bab yang baru. Beliau sebutkan قال حدثنا عمر قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني أبو سفيان عن جابر رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مؤمن ولا مؤمنة ولا مسلم ولا مسلمة يمرض مرضا إلا قص الله به عنه min khotayahu. Hadis ini masih hadis yang sama maknanya dengan hadis-hadis yang sebelumnya yang sudah pernah lewat pada bab-bab yang sebelumnya, bahwasanya tidaklah seorang mukmin ataupun mukminah, muslim ataupun muslimah, tidaklah mereka sakit tertimpa suatu penyakit illa qassallahu bihi anhu min khotayahu, kecuali Allah Subhanahu wa taala hapuskan kesalahan-kesalahannya. Semakna dengan hadis yang sebelumnya. Baik, kita baca penjelasan dari Syarih rahimahullahu taala, Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullahu taala. Qala hadzal hadis as-sahih فيه بشرى عظيمة لكل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة. Hadis yang sahih ini terdapat di dalamnya berita gembira bagi setiap muslim ataupun muslimah, mukmin ataupun mukminah. لأن فيه بيان سعة رحمة الله تبارك وتعالى على عباده المسلمين والمسلمات wal mu'minina wal mu'minat. Dikarenakan di dalamnya, dalam hadis ini terdapat penjelasan tentang luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya yang muslim ataupun muslimah, mukmin ataupun mukminah. Selalu dibedakan di sini karena di hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam memisahkan antara mukmin dan juga muslim, antara mukmin mukminah dan muslimah, akan dijelaskan nanti di dalam syarah ini. Mengapa dalam hadis ini terdapat berita gembira bagi muslim ataupun muslimah, mukmin ataupun mukminah? Dzalika anna Allah tabaraka wa ta'ala amara 'ibadahu bi fi'li at-ta'ati fi hali sihhatihim wa intihazi fursatil hayati lil iktsari min al-'amalis shalih bada'an bi ada'il fara'idhi wa iqamatil wajibat wa intihaan bi fi'lil mustahabbat. Karena Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan hamba-hambanya untuk mengerjakan ketaatan-ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan sehat, dalam keadaan mereka sehat. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan hamba-hambanya untuk mengambil kesempatan, menggunakan kesempatan dalam kehidupannya untuk memperbanyak amal-amal soleh. Dimulai dari perkara-perkara yang wajib dan juga disusul dengan perkara-perkara yang mustahab ataupun sunnah. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan hamba-hambanya untuk mengerjakan itu semua dalam keadaan mereka memiliki kesempatan, dalam keadaan mereka dalam keadaan sehat. Liza falamma kana al-insanu 'urdatan lil maradhi wa lil 'aqabat allati tahulu bainahu wa bainal a'malis salihat fa innahu idza marida wa kana ya'malu a'malan salihatan min talabin lil 'ilmi wa salatin bil laili wan nahar wa sadaqatin wa fi'lil khairi bihasabi qudratihi kama qala Allah ta'ala waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Liza, oleh karena itu dalam keadaan manusia ini adalah makhluk yang bisa terkena penyakit, tertimpa kesulitan-kesulitan yang akan menghalangi mereka dari mengerjakan amal-amal saleh. Dalam keadaan mereka diperintahkan sebagaimana disebutkan sebelumnya tadi untuk mengerjakan al-wajibat wal-mustahabbat, untuk mengerjakan amal-amal saleh, sedangkan mereka adalah makhluk yang bisa terkena penyakit dan juga kesulitan-kesulitan yang akan menghalangi mereka untuk mengerjakan hal tersebut. Fa innahu idza marida, maka jika mereka sakit dalam keadaan kebiasaan mereka, sebelumnya mereka memiliki kebiasaan untuk mengerjakan amal-amal saleh, baik itu talabul ilm, salat pada siang dan malam hari, sedekah dan kebaikan-kebaikan yang lainnya, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Kerjakanlah kebaikan-kebaikan, amal-amal yang saleh, niscaya kalian akan beruntung. Dalam keadaan seperti itu, thumma habasahu habisul marad, kemudian dia dihalangi oleh sebuah penghalang, yaitu al-marad, penyakit. Falam yastati' an yuqaddima minal amali ma kana yuqaddimuhu wa huwa sahih, kataballahu lahu al-ajr ajra ma kana ya'malu wa huwa sahih. Dalam keadaan seperti itu, dia terhalang untuk mengerjakan kebiasaannya, yaitu mengerjakan amal-amal saleh, terhalang oleh penyakit, dia tidak lagi bisa mengamalkan amalan-amalan yang biasa dia kerjakan sebelum sakitnya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan untuknya al-ajr, pahala, yaitu pahala yang biasa, pahala dari amalan yang biasa dia kerjakan dalam keadaan sehatnya. Misalu dzalika, contoh daripada itu adalah rajulun yaqumu minal lail idza ata thulutsal lailil akhir yaqumu fayusalli ma kataballahu lahu qari'an khashi'an wa sajidan wa qa'iman wa qa'idan wa mustaghfiran wa ta'iban wa hamidan lillahi wa syakiran lahu ala ni'matis sihhati wat tawfiq wa in shaqqa 'alayhi al-qiyam lakinnahu mu'minun bima 'inda Allahi 'azza wa jalla min 'azimil ajri wa kathrati as-thawab liman yuqaddimu maradillah tabaraka wa ta'ala ala rahabati nafsih. Contohnya adalah seorang yang berdiri untuk sholat pada sepertiga malam terakhir, membaca Al-Quran, khusyuk, sujud, duduk, mustaghfiran wa ta'iban wa hamidan lillah, beristighfar, bertaubat, memuji Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukur kepadanya atas nikmat kesehatan dan juga nikmat dia diberikan taufik untuk bisa mengerjakan amal tersebut. Dia beriman dengan apa yang disediakan Allah subhanahu wa ta'ala dari pahala yang banyak bagi orang yang mengerjakan amal-amal yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dia lebih mengedepankan mengerjakan amal-amalan yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari mengikuti hawa nafsunya. Dia mengimani akan hal tersebut, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan pahala yang besar bagi orang yang lebih mengedepankan mengerjakan amal-amal yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari mengikuti hawa nafsunya sendiri. Yaqumul lail wa huwa sahih fa ata alayhi waqtun asabahu al-marad fahtasaba wa sabara ولكنه لم يقدر على قيام الليل كتب الله له عمله الذي كان يعمله وهو صحيح ولو لم يعمله. Maka dia, orang yang digambarkan tersebut, ketika dia mengerjakan salatul lail pada masa sehatnya, kemudian datanglah penyakit kepadanya dan dia terhalang untuk mengerjakan amalan tersebut. Akan tapi orang tersebut mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, bersabar atas yang apa yang menimpanya, karena dia tidak lagi bisa mengerjakan qiyamul lail. Maka orang yang seperti itu, kataballahu lahu amalahu alladhi kana ya'maluhu wa huwa sahih walau lam ya'malhu, Allah subhanahu wa ta'ala akan mencatat untuknya pahala amalan yang biasa dia kerjakan walaupun pada saat itu dia tidak mengerjakan amalan tersebut. Ini seperti yang disebutkan oleh syarih pada awal-awal syarahnya, menunjukkan si'atu rahmatillah, menunjukkan betapa luasnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala atas hamba-hambanya ketika mereka dalam keadaan lemah. Lianna alladhi habasahu huwa al-marad, karena yang menghalangi dia untuk mengerjakan amal soleh adalah marad, penyakit, yang dia tidak mengharapkan penyakit tersebut, dia tidak bisa menakdirkan dengan sendirinya untuk menghilangkan penyakit tersebut, tidak memiliki kemampuan untuk menolak kecuali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hakadha baqiyatul a'mal, dan begitu pula amal-amal yang lainnya selain yang dicontohkan tadi. Ketika yang menghalanginya adalah penyakit, maka itu merupakan uzur syar'i yang mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala akan terus menerus memberikan pahala untuknya. Oleh karena itu muallif atau syarih rahimahullahu ta'ala pernah menyebutkan pada syarah-syarah yang sebelumnya bahwasanya hendaknya seorang benar-benar memanfaatkan waktu sehatnya untuk bersemangat dalam mengerjakan الأعمال الصالحات. قال بليوم لنجدكن وهو دليل على سعه رحمه وهو دليل على سعه رحمه الله عز وجل بعباده ولطفه بهم. Ini semua menunjukkan luasnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala terhadap hamba-hambanya dan lembutnya Allah subhanahu wa ta'ala terhadap mereka. وأنه يحب الخير الذي يفعلونه ليثيبهم عليه أضعافا مضاعفة كما قال الله عز وجل من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. Di antara contoh atau bentuk lembutnya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, adalah Allah Subhanahu wa taala menyukai kebaikan-kebaikan yang dikerjakan oleh hamba-Nya. Allah Subhanahu wa taala menyukai mereka berbuat kebaikan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka pahala yang berlipat-lipat. Allah menyukai Subhanahu wa taala ketika hamba berbuat kebaikan, padahal kebaikan itu akan kembali kepada hamba itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man dzalladzi yuqridu Allah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira." Siapa yang melakukan amal saleh akan dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Wa fil haditsi, dalam hadis ini pula, dalilun wa tadzkirun bi anna hunaka farqan bainal islami wal iman. Dalam hadis ini pula menunjukkan perbedaan antara Islam dan juga iman, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memisahkan, "Ma min mu'minin wala mu'minah wala muslimin wala muslimah." Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan satu persatu, maka menunjukkan di sana ada perbedaan. Qala fa maratibud dini thalathun la ghair. Karena tingkatan dalam agama Islam ini ada tiga, tidak lain, tidak lebih. Martabatul Islam bi arkanihil khamsah, wa martabatul iman bi arkanihis sittah, wa martabatul ihsan bi ruknihil azim. Yaitu tingkatan keislaman dengan lima rukunnya, berikutnya tingkatan keimanan dengan enam rukunnya, dan yang berikutnya lagi adalah tingkatan ihsan dengan satu rukunnya yang begitu mulia. Qala fa da'iratul islami awsa'u min da'iratil iman, wal imanu akhassu min al islam, wal ihsanu akhassu min al iman. Maka lingkaran keislaman lebih luas daripada lingkaran keimanan. Maka iman adalah sesuatu yang lebih khusus daripada Islam. Dan ketahuilah bahwasanya ihsan lebih khusus lagi daripada iman. Jadi beliau menggambarkan di sini dengan sebuah lingkaran. Lingkaran yang paling luas, yang paling besar adalah lingkaran Islam. Kemudian di dalamnya ada lingkaran lagi, yaitu lingkaran iman. Lebih khusus lagi, lebih kecil lagi lingkaran ihsan. Qala wal maratib ats-tsalats mutalazimah. Akan tapi semua tingkatan agama tersebut, baik itu Islam, iman ataupun ihsan, semuanya merupakan tingkatan yang saling berkaitan. Wa ma'na at-talazum, maksud dari keterkaitan tersebut adalah annahu la yujadu islamun haqiqi illa wa ma'ahu iman. Maksud dari keterkaitan tersebut adalah tidak ada Islam yang hakiki kecuali pasti di situ ada iman. Wa min babi aula la yujadu imanu haqiqi illa ma'ahu islam. Terlebih lagi, tidak ada di sana iman yang hakiki kecuali pasti di situ ada Islam. Wa kadzalikum min babi aula, dan lebih lagi juga bahwasanya al-ihsan idza wujida fa huwa yatanawalu al-islam wa yatanawalu al-iman. Ketika di situ ada ihsan, pasti di situ ada Islam dan juga ada iman. Jadi digambarkan oleh beliau dengan sebuah lingkaran, daerah. Yang paling luas adalah daerahul Islam. Di dalamnya ada daerahul iman, di dalamnya lagi ada daerahul ihsan. Orang yang telah memasuki lingkaran yang pertama, lingkaran Islam, belum tentu dia masuk ke lingkaran yang berikutnya, yaitu lingkaran iman. Barang siapa yang masuk ke lingkaran berikutnya, belum tentu dia masuk ke lingkaran yang berikutnya, yaitu lingkaran ihsan. Maka ihsan adalah yang paling khusus, lebih khusus daripada iman, lebih khusus daripada Islam. Sedangkan keimanan juga lebih khusus daripada Islam. Akan tapi mereka semua berkaitan, sebagaimana digambarkan oleh Asy-Syarih barusan. Qala ulama at-tauhid, berkata para ulama dalam menjelaskan at-tauhid, "Idza dzukira al-islam wahdahu dakhala fihi al-iman." Ketika disebutkan kata Islam dalam keadaan sendiri, tidak ada disebutkan di situ keimanan, maka masuk dalam keislaman tersebut kata iman. Wa idza dzukira al-iman wahdahu dakhala fihi al-islam. Ketika disebutkan kata iman secara tersendiri, maka masuk di situ kata Islam. Sebagaimana disebutkan tadi tentang at-talazum bainal maratib. Qala wa idza dzukira ihsan syamila al-jami'. Apabila disebutkan ihsan, maka mencakup dalamnya semua tingkatan tersebut. Illa annahu kama sabaq da'iratul islami awsa' min da'iratul iman wa da'iratul imani awsa' min da'iratul ihsan. Ya'ni qad yakunu al-insanu musliman walakinahu naqisul iman bi'ayyi sababin. Beliau mengulang lagi seperti di awal tadi, lingkaran keislaman lebih luas, di dalamnya ada lingkaran keimanan, di dalamnya lagi ada lingkaran ihsan. Maka bisa jadi seorang itu muslim masuk pada lingkaran yang pertama, tetapi dia belum masuk pada lingkaran yang berikutnya. Dengan kata lain, dia masih naqisul iman, masih kurang imannya. Dengan sebab apapun disebutkan di sini, bisababil wuqu'i fil bid'ah wal muhdatsat, karena dia terkena atau dengan sebab dia mengerjakan kebid'ahan, awil wuqu'i fi kaba'iriz dzunub, atau dia terjatuh dalam dosa-dosa besar, awil istimrar ala saghairiz dzunub, atau dia tidak terjatuh dalam dosa besar tapi dia terus menerus dalam dosa kecil, maka ini pun menghalangi dia untuk masuk kepada da'iratul iman. Dengan kata lain adalah imannya kurang. Fayakunu musliman la yakhruju minal islam, maka dia menjadi seorang muslim, tidak keluar dari lingkaran Islam. Walakinnahu laysa kamilul iman, tetapi orang tersebut belum memiliki keimanan yang benar. Bal naqisul iman, dia masih disebutkan dengan kurang imannya. Fayuqalu, maka orang yang seperti ini dikatakan mu'minun bima indahu minal iman fasiqun bima fihi minal ma'siyah. Dia beriman dengan keimanan yang ada padanya, tetapi dia merupakan orang fasik karena kemaksiatan yang dia miliki. Tapi kemudian dia sebutkan penjelasan yang lain, qala wa fil hadithi dalilun sarihun ala anna al marad alladhi yusibul muslimi alladhi yusibul muslima wal muslimah wal mu'mina wal mu'minah yukaffirullahu bihi min khatayahum. Dalam hadis ini terdapat bukti yang nyata, dalil yang sharih, bahwasanya penyakit itu, penyakit yang menimpa seorang muslim ataupun muslimah, mukmin ataupun mukminah, Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dengan sebabnya dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan mereka. Wa dzalika, yang demikian itu, ma'as-sabri al-jamil wal ihtisabil khalis, dengan kesabaran yang bagus, dengan mengharap yang tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Falillahi alhamdu wa syukru ala fadlihi wa ihsanih kama yanbaghi li jalali wajhihi wa 'azimi sya'nihi wa sultanihi. Maka milik Allah lah Subhanahu wa taala alhamdu wa syukur, puji dan juga syukur atas keutamaan-keutamaan dan kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya. Kama yanbaghi li jalali wajhihi wa 'azimi sya'nihi wa sultanihi, sebagaimana itu yang seharusnya bagi Allah Subhanahu wa taala. Naktafi bihadzal qadar. Ini apa yang beliau sampaikan tentang hadis tersebut. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.